cantik kepala sampai mata sulit jamplambe. Tapi nasib memang lagi sial, harus punya pacar seseksi Santi, bikin badanku makin cakek. Terus gak sukses kalau mikir jorok, mikir body, mikir paha, mikir toket, dan mikir senyummu. Tidur gak sukses kalau mikir jorok, mikir body, mikir paha, mikir toket, dan mikir senyummu.